Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Ikhwana fillah rahiman rahimakumullah. Di hadis yang keempat dan kelima Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dua hadis yang pendek namun sangat agung maknanya untuk kita pahami, kita amalkan. Hadis yang keempat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, mauquf, ucapan Anas bin Malik radhiyallahu an menerangkan bagaimana keadaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, innakum la ta'maluna amalan hiya adaqu fi a'inikum min asy'ar. Sungguh kata beliau, kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang di mata kalian lebih lembut daripada rambut, yakni kita menganggap remeh, menganggap kecil, enteng perbuatan tersebut. Padahal kata beliau, kunna na'udduha, kami menganggapnya ala hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Rasulullah sallam min Abu Biqa, termasuk perkara yang membinasakan. Rawi Bukhari. Ini disebab tentunya tafawutul iman, ya, berbedanya iman kita dengan mereka, sehingga orang-orang belakangan menganggap mukhalafat, maksiat, penyelisihan yang mereka lakukan, maksiat yang mereka lakukan itu kecil. Iya, padahal para sahabat Rasulullah SAW karena tingginya iman mereka, kuatnya iman mereka, menganggap termasuk perkara yang membinasakan. Rawi Bukhari. Hadis yang kelima, kata beliau, Nabi Harah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah ta'ala yaghar, Allah subhanahu wa ta'ala cemburu, ya, ghairah, sifat yang thabitah lillah subhanahu wa ta'ala, tentunya cemburunya Allah berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, semua sifat-sifat Allah berbeda dengan makhluknya. Sifat-sifat Allah sesuai dengan kemuliaannya, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk. Wa ghiratullahi ta'ala an ya'ti al-mar'u ma haramallahu alaihi. Kecemburuan Allah itu adalah ketika seorang hamba, seorang manusia melakukan, mendatangi apa yang Allah haramkan. Muttafaqun alaihi. Ini dua hadis. Qanafillah rahimah rahimahumullah, menunjukkan, ya, yang satu mauquf sampai Anas, yang kedua ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan pentingnya kita menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Sufyan rahimahullahu taala memberikan contoh beberapa amalan yang orang-orang sekarang belakangan menganggap remeh. Ya, padahal di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai mubiqat. Contoh yang kata beliau, salat jamaah. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan persaksian para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yatakhallaf ahadun anha anil jamaah illa munafiqun aw maridun ma'dzur. Tidak ada yang absen dari salat jamaah kecuali seorang munafik, kecuali seorang yang sakit, yang memiliki uzur. Bahkan sebagian sahabat yang sakit pun dipapah datang ke masjid untuk salat berjamaah. Tarku salat berjamaah, meninggalkan salat jamaah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang besar, sehingga menjadi ciri munafik ada orang yang tidak salat jamaah. Tidak ada yang absen kecuali munafik atau maridun ma'dzur. Tapi di zaman kita sekarang, iya, tarkul jamaah sesuatu yang enteng. Tahawanan nas, iya, mereka meremehkan, mengentengkan salat jamaah. Al-Ghish, menipu kaum muslimin, sangat besar di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangankan sesuatu yang nilainya besar. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati seorang yang berjualan, ya, didapati oleh beliau bagian atasnya bagus, bagian bawahnya jelek. Dengan keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, menipu kaum muslimin, ya, walaupun dalam bentuk perjualan seperti tadi, ya, gandum yang bagus ditaruh di atas, gandum yang jelek ditaruh di dalamnya. Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang menipu kami kaum muslimin, maka dia bukan kami, bukan telah masuk golongan kami, bukan di atas jalan kami. Tetapi ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, Al-Ghish, ya, tipu menipu di zaman sekarang dianggap sesuatu yang remeh. Al-Kadzib, dusta. Alangkah besarnya, iya, dosa dusta di kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, sesuatu yang sangat mereka jauhi. Tanda munafik adalah idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara dusta. Tapi, iya, dusta yang merupakan dosa besar ini dianggap remeh di zaman kita sekarang. Ini bukti sebagian contoh yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, "Kum innakum la ta'maluna amalan fi adaqqi fi ayunikum min asy'ar." Iya, sungguh kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang kalian anggap sangat remeh, lebih lembut daripada rambut. Ya, padahal kami para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggapnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk perkara yang binasakan. Kenapa ikhwan fillah rahiman rahimakumullah? Yang pertama ini tentunya tafawutul iman. Yang kedua terkait dengan bab kita adalah kuatnya muraqabah yang ada pada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, kuatnya muraqabah, mereka senantiasa memiliki ya, keyakinan kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang dilakukan, menghitung, menghisab apa yang dilakukan. Ya, sehingga mereka mengkhawatirkan perbuatan dosa sekecil apapun. Dalam sebagian ucapan yang lain, sahabat kita, sahabat Rasul menyatakan, ya, al-mu'min yara dhunubahu ka'annahu ala asli jabalin yakhaf an yaqa' alaihi. Kalau seorang mukmin ketika berbuat dosa, ya, dia seakan-akan ada di bawah gunung yang dia khawatir gunung tersebut akan runtuh menimpanya karena besarnya keimanan mereka. Tetapi al-munafiq, seorang munafik, seorang fasik, yara dhunubahu ka'annahu dhubabun yamurru 'ala anfihi. Ya, fa yaqulu hakadha. Adapun seorang munafik, dia menganggap dosa-dosa yang dia lakukan seperti lalat yang hinggap atau melintas di hidungnya. Dia hanya berkata, berbuat demikian. Yaqulu ini yaf'al Hakaga. Dia hanya menepis sedemikian, menganggap sesuatu yang remeh. Iya. Ini khana fil rahim wa rahimukumullah, sehingga sebagian mereka menyatakan, iya, mengingatkan kita semua, unzuru ila azimi man asaitah wala tanzuru ila, atau sebelumnya, la tanzuru ila saghiril ma'siyah walakin unzuru ila azamati man asaitah. Jangan kamu lihat kecilnya perbuatan maksiat yang kamu lakukan sehingga kamu menganggap remeh perbuatan-perbuatan dosa, tapi ingat, lihatlah, ingatlah akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang kau maksiati Allah subhanahu wa ta'ala. Nihwana billah rahimah rahimakumullah. Tentunya ini semua kembali kepada kuatul iman, kekuatan iman dan kuatnya muraqabah seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, fadhal barakatuh.